إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khayra hadiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khawat fillah azakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Sebelum Syarah Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan tentang aqwal, ucapan-ucapan para a'immah al-mujtahidin, terkhusus al-a'immatul arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad, terkait tentang ketidakridhaan mereka terhadap taqlid, dan bahwasanya mazhab mereka semua adalah ar-ruju' ila al-Qur'ani wa sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, padahal mereka adalah para mujtahidun, ahlul ijtihad, memiliki keahlian dalam berijtihad. Akan tetapi mereka tidak menyatakan bahwa diri-diri mereka terjaga dari kesalahan. Bahkan mereka semua berwasiat agar senantiasa menghadapkan ucapan-ucapan mereka kepada dalil-dalil, apa yang sesuai dengan dalil diterima, dan apa yang bertentangan dengan dalil maka ditolak. Karena tidaklah satupun di antara mereka yang mengklaim bahwa bahwasannya telah menguasai seluruh daripada dalil-dalil yang ada. Sebagian ada yang sampai, sebagian tidak. Sehingga di saat mereka berijtihad itu disebabkan karena tidak sampainya dalil kepada mereka. Adapun jika ada dalil, maka mereka pun tunduk dan patuh kepada dalil tersebut. Baik, kita lanjutkan ucapan daripada Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Hadza huwa madhab ahli sunnati wal jamaah, la ta'assub. Ini dia madhab daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini tidak ada ta'assub, asobiyah, fanatik terhadap golongan tertentu, madhab tertentu. Lakin laisa ma'na hadza an narfadu al madhahib wa natrukaha. Tetapi bukan maknanya kita kemudian menolak madhab dan meninggalkannya. Bal nastafid minal madhahib wa min fiqhil a'immah. Bahkan kita mengambil faedah dari madhab-madhab yang ada. Kita semua walhamdulillah tidaklah ada satupun madhab melainkan mereka menyebutkan daripada madhab-madhab tersebut argumentasi-argumentasi, hujjah-hujjah, dalil-dalil. Dan walhamdulillah para a'immah, para ulama, al-muhaqqiqun, mereka bisa meneliti, melihat dan menilai kekuatan daripada masing-masing dalil yang digunakan oleh al-a'immatul arba'ah. Maka kita bisa mengambil daripada fikih mereka para a'immah. Liannahu tharwah azimah, karena itu merupakan kekayaan ilmiah yang sangat besar. Lakin utabi'ad dalil, akan tetapi tentunya kita senantiasa mengikuti daripada dalil. Mankana ma'ahu dalil akhadaha biqaulihi hadha huwal wajib. Siapa saja di antara para imam tersebut yang ternyata dalil mendukungnya, maka dia pun mengambilnya. Ini yang wajib. Yani tunduk dan patuh kepada dalil. Wa man la ya'rif ad-dalil yas'al ahlal ilm. Adapun yang tidak mengerti tentang dalil, dia bisa bertanya kepada ahlul ilmi. Allah Ta'ala, Allah menyatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu zikr jika kamu tidak mengetahui. Li'annaka turid bara'atal dhimmah. Fa idza kunta ta'rif alhamdulillah. Khudh bid dalil wa idza kunta la ta'rif tas'al ahlal ilm. Hadha huwal wajib. Karena engkau menginginkan terbebaskannya dirimu daripada tanggungan. Apa tanggungannya? Tanggungan pada setiap kita adalah beramal dengan dalil, ya. Beramal dengan ilmu. Itu tanggungan pada setiap muslim. Maka di saat tidak tahu, tanyakan kepada yang tahu. Alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Sehingga dengan itu terlepaslah tanggungan bagi kita. Adapun jika tahu, alhamdulillah. Khudh bid dalil. Jika engkau tahu dalil, maka alhamdulillah itulah yang diinginkan. Ambil dalil tersebut. Jika kamu tidak tahu, maka tanya kepada ahlul ilm. Ini yang wajib. Dan tentunya mayoritas kaum muslimin mereka, ya, bukan para penuntut ilmu. Mereka adalah awam. Tentunya mereka wajib untuk senantiasa minta fatwa-fatwa, ya, meminta kepada ahlul ilmi bimbingan-bimbingan. Wajib. Walhamdulillah, orang yang paling sa'id, orang yang paling beruntung dan berbahagia dengan bimbingan-bimbingan para ulama-nya adalah ahlu sunnati wal jamaah. Karena mereka senantiasa merujuk kepada ulama-ulama-nya dalam setiap perkara. Walhamdulillah, fatwa-fatwa para ulama, ulama-ulama yang benar-benar ulama rabbani, yang mengarahkan umat, membimbing umat kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap perkara, mereka senantiasa mengarahkan umat kepada bimbingan-bimbingan Islam. Walhamdulillah. Maka wajib bagi kita untuk menuju kepada hal tersebut. Jadi ijtihad itu ada dua macam terkait dengan masalah-masalah yang memang terdapat ruang lingkup akal untuk berpendapat padanya, yakni berijtihad padanya. Perkara yang dimana dalil tersebut sangat tampak jelas berada pada salah satu dari dua pendapat yang ada atau lebih, maka wajib untuk kemudian mengambil pendapat yang rajih tersebut dan pendapat yang marjuh ditinggalkan karena lemahnya khilaf yang ada. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua daripada ijtihad, min hadzal ijtihad al-fiqhi, malam yadhhar fihi dalilun ma'a hadil qaulain, perkara yang dalil tidak jelas berada bersama siapa. Artinya dalilnya ada, cuman apakah ini menguatkan pendapat ulama yang ini ataukah yang itu. Karena masing-masingnya berdalil dengan dalil yang sama dan masing-masing mengeluarkan argumentasi dan hujjah. Bal kilal qaulain muhtamal, bahkan masing-masing dari dua pendapat tersebut ada ihtimal. Ya, ini kebenaran bersifat relatif dalam permasalahan ini. Dalilnya bisa dibawa kepada makna seperti pendapat pertama dan bisa dibawa kepada makna seperti pendapat kedua. Seperti permasalahan sedekap setelah ruku, ini dalil-dalilnya, ya, bisa dibawa kepada makna ini dan makna itu. Tahrik di saat tahiyat dalam sholat, ya. Kemudian dalam masalah puasa, apakah al-hamil wal-murdi, wanita yang hamil dan menyusui, itu membayar fidyah ataukah mengkodok. Dalil yang digunakan sama, akan tetapi berbeda pemahaman memahami daripada hadis tersebut. Maka dalam permasalahan seperti ini, fahadza la ingkar fi masail istihad. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah istihadiyah. Masing-masing memiliki argumentasi, masing-masing memiliki dalil di mana tidak jelas. Mungkin bagi yang mentarjih pendapat ini sangat jelas demikian. Pada pendapat yang lain pun juga mengatakan ini sangat jelas demikian. Kekuatan argumentasi yang sangat rumit, sangat berat, sangat sulit untuk kemudian ditentukan mana yang lebih benar dan mana yang salah. Maka kita meyakini apa yang kita tarjih itulah yang benar, tetapi tidak kemudian mengingkari dengan pengingkaran keras terhadap pendapat yang lainnya yang berseberangan. Madama lam yatarajja syai' minha bidalil. Selama ya, memang tidak ada istilahnya sesuatu yang mentarjih dari dalil yang ada. Artinya tidak ada sesuatu yang sharih, yang tegas dari dalil yang tidak ada ihtimal kecuali harus menerima dalil tersebut. Begitu. Sehingga menjadi nas dalam permasalahan, menjadi fasilun niza, memutus dalam pertikaian ataupun perselisihan yang ada. Fala ingkar ala man akhadha biqaul min al-aqwal, maka tidak boleh ada pengingkaran atas orang yang mengambil dengan satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada. Ini yang diharapkan ahlus sunnati wal jamaah untuk bersikap smart, cerdas dalam permasalahan seperti ini. Jangan membawa perkara-perkara yang bersifat ijtihadiyah yang fihi majalil ijtihad kemudian menjadikan sebagai sesuatu yang yang membawa kepada sumber perpecahan. Jangan sampai pertikaian, jangan sampai. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Sholat tarawih, apakah harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataukah boleh 4 rakaat sekaligus tanpa duduk tahiyat awal baru kemudian salam? Permasalahan yang wadih, dalam artian di situ khilaf, ma'ruf. Ada hadis yang sharih, hadis Aisyah, 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang ini. Ini sesuatu yang sharih, yang sangat tegas disebutkan oleh para ulama. Boleh 4 rakaat sekali salam. Walaupun ada ulama yang kemudian bersikap sedikit ekstrim, menyatakan tidak sah sholatnya, harus diulang dan sebagainya. Itu pendapat dia. Ya, kita letakkan sebagai pendapat, sebatas pendapat. Adapun dalil, ya, tetap kemudian kita tunduk dan patuh kepada apa adanya dalil. Meskipun dalil tersebut bisa dimaknai dengan makna seperti apa yang dia jelaskan misalnya. Akan tetapi tidak kemudian mengilzam orang lain harus bersikap sama dengan apa yang ditarjihnya. Ini diantara contoh saja. Dan contoh-contoh dalam perkara seperti ini yang kekuatan dalam khilaf begitu sangat kuat, ya. Artinya pendapat-pendapat yang ada pertentangannya begitu sangat kuat dan masing-masing berhujjah dengan dalil, maka pada hakikatnya dia pun sama dengan engkau, walaupun berbeda tarjih tetapi sama dari sisi kembali kepada dalil. Ya, berbeda dengan orang-orang yang hanya semata taklid, ya, fanatik buta. Maka di sini saya menyatakan syaritah alla yakuna indau ta'assub aw hawa. Dengan satu syarat, tidak boleh ada ta'assub dan hawa nafsu. Pokoknya ini ucapan fulan atau ulama fulan ataupun syekh fulan, pokoknya ini pendapat daripada mazhab fulan. Nah, enggak boleh yang seperti itu. Ta'assub. Wa innama qasduhul haq. Tetapi yang diinginkan adalah sama-sama al-haq. Maka meskipun fulan dari saudaramu berbeda tarjih, berbeda pilihan terhadap satu permasalahan dengan dirimu, maka pada hakikatnya dia bersama dengan kamu dari sisi dia merujuk kepada dalil. Engkau merujuk kepada dalil, dia juga merujuk kepada dalil. Engkau berpegang dengan dalil, dia pun juga berpegang dengan dalil. Maka jangan kau paksakan apa yang menjadi tarjih dirimu kepada saudaramu. Lidzalik la yunkirul Hambali 'ala Syafi'i wa la yunkirus Syafi'i 'ala al-Maliki wa la imma al-arba'a wa atba'uhum ikhwah 'ala madari zaman walillahil hamd. Karenanya Hambali tidak pernah mengingkari Syafi'i, yakni artinya orang-orang yang bermadzhab dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, mereka tidak mengingkari orang-orang yang bermadzhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i, kalaupun kuat-kuatan hujjah, perkara yang biasa dan wajar. Para ulama menulis berbagai macam kitab-kitab, ya, yang mereka menguatkan satu dengan yang lain madhab yang mereka anut, mereka pegang dengan kekuatan hujahnya. Tetapi tidak kemudian dalam artian para imahnya, para imam-imamnya menjadikannya hal tersebut sebagai alat untuk perpecahan. Syafi'i, madhab Syafi'i juga tidak mengingkari madhab Maliki. Al-a'immatul arba'ah, para ulama-ulama dari empat madhab ini, juga para pengikut mereka, mereka bersaudara sepanjang masa. Ada memang masa-masa di mana orang-orang bawah, dari arus bawah ini, mereka ta'asubnya luar biasa, dan mereka adalah, pada hakikatnya adalah juhala. Ya, hanya sekedar mengklaim saya bermadhab ini, tanpa mempelajari tentang madhabnya seperti apa, dan ucapan para imah di dalam madhab tersebut seperti apa. Sudah bermadhab demikian, kemudian kolot. Ya. Dia tidak mau mempelajari kitab-kitab mungkin di madhabnya sendiri. Sekedar apa yang diucapkan oleh kiai dan tokoh masyarakatnya. Kemudian terlebih jika di satu tempat ada satu kepentingan-kepentingan, maka dia menyikat madhab yang lainnya untuk kemudian mendapatkan satu kepentingan-kepentingan tersebut. Sehingga sampai pada taraf tidak mau menikahkan ya anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang bermadhab berbeda. Bahkan sampai pada taraf tidak mau sholat di belakang orang yang madhabnya berbeda. Syafi'iyah wajib sholat di belakang madhab Syafi'iyah. Hanabilah wajib sholat di belakang orang-orang yang bermadhab Hanabilah. Malikiyah juga demikian. Hanafiyah juga demikian. Bahkan pernah terjadi di satu masa di Makkah sana, ya, di Masjidil Haram, bahkan orang-orang yang mereka ini sholat digilir menjadi empat kolter. Kolter pertama sholat madhab Syafi'iyah misalnya. Kolter kedua madhab Hanabilah. Kolter ketiga madhab Hanafiyah. Kolter keempat madhab Malikiyah. Jadi empat kolter. Pernah terjadi seperti itu. Wallahul musta'an, musibah. Disebabkan karena fanatik. Walhamdulillah dengan datangnya dakwah Imam Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Taimi An-Najdi rahimahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semua dengan sebab perantara dakwah beliau rahimahullah. Ma waqa'a bainahum adawat wala waqa'a bainahum hazazat wa in waqa'a syai' min dhalik fa inna ma huwa min ba'dil mutasyibah. Tidak ada pada mereka ini sedikit pun daripada permusuhan-permusuhan, tidak pula dendam-dendam. Kalaupun terjadi sedikit daripada hal tersebut, maka itu munculnya dari sebagian orang-orang yang ta'asub, fanatik. Alladzina la ibrata bihim, ya, tentunya mereka ini bukan orang-orang yang teranggap. Para imam mereka biasa berjumpa satu dengan yang lain, ya. A'immatul madahib, para tokoh-tokohnya berkumpul mereka, ulama-ulamanya, dan berdiskusi di antara mereka, biasa bertukar pikiran dalam artian hujjah ilmiah pada masalah-masalah yang diperselisihkan. Lakin jumhur ashabil madzhabil arba'ah walhamdulillah laisa bainahum ida wa tafarruq wal hazzazat. Akan tetapi jumhur ashab madzhab al arba'ah, ya, jumhurnya, ya, mayoritas mereka walhamdulillah tidak ada di antara mereka itu permusuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada dendam dan yang semisalnya. Ya tazawajun wa yusalli ba'duhum khalfa ba'd. Mereka saling menikahkan antara satu dengan yang lain dan sholat di belakang imam dari yang berbeda madhab. Bahkan sebagian para ulama mereka mensyarah dari kitab-kitab madhab yang berbeda. Kitab-kitab madhab yang berbeda. Al-Imam Nawawi, madhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi adalah salah seorang imam besar di madhab Syafi'i. Punya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Siapa pensyarahnya? Pensyarahnya banyak dari kalangan para a'imah dari madhab Hanabilah. Bahkan ada satu kitab usul ditulis oleh salah seorang imam madhab, ana lupa nama kitabnya, Rodotun Nadir, itu dari Hambali. Kemudian di yang asalnya adalah dari kitab Muswaddah, ini dari madhab Syafi'i, Ghazali yang menulisnya, kemudian dibuat menjadi Raudhatun Nadhir, atau ya insyaallah seperti itu, madhab Hambali, kemudian diringkas menjadi Mudzakirah madhab Maliki, dan seterusnya. Al-muhim, di situ satu kitab yang kemudian dipelajari oleh sekian banyak madhab. Wa yusallimu ba'dhum 'ala ba'dh, mereka saling mengucapkan salam satu dengan yang lain. Wa yata'akhun, wa yata'akhawun, mereka pun saling bersaudara. Ma'anna 'indahum ikhtilafi ba'dil masail ijtihadiyah al-muhtamalah, padahal di antara mereka terdapat khilaf pada masalah-masalah ijtihadiyah yang bersifat relatif. Allati lam yadhhar ruhan ba'dihha 'ala ba'd, yang tidak tampak sisi tarjih antara satu dengan yang lain. Kita katakan bahwasanya apa yang menjadi tarjihan kita itulah yang kita yakini kebenarannya. Tetapi kebenaran yang kita yakini tidak bersifat qat'i, ya. Tidak bersifat qat'i, kebenaran dari sisi kuatnya hujjah, ya kan? Kebenaran dari sisi kuatnya hujjah. Rujhan dalil. Ya, ini kekuatan hujjahnya kita anggap ini yang lebih kuat, sehingga kita meyakini ini yang benar. Dengan adanya ihtimal kebenaran itu bersama pada pihak yang lain. Ada ihtimal kebenaran itu bersama dengan pihak yang lain. Bisa jadi memang yang benar adalah argumentasi dari madhab fulan. Akan tetapi, ya, dan karena keadaannya seperti ini, maka kita tidak bisa menyalahkan daripada pihak yang lain tersebut. Meskipun kita meyakini pendapat kita yang benar. Bukan, oh itu benar dan ini juga benar. Ini justru tidak ada yang mengucapkan satupun dari para ulama. Semuanya benar. Kalau semuanya benar berarti kebenaran itu sesuatu yang relatif. Tidak, kebenaran itu satu. Yang relatif adalah dari sisi apa yang menjadi prasangka kita, pandangan kita, tarjihan kita. Itu yang bersifat relatif. Tapi kebenaran satu hakikatnya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang benar adalah yang ini, bukan yang itu. Meskipun dari sisi argumentasi bisa saja yang dibenarkan tadi argumentasinya lebih kuat secara zahir. Ya, secara zahir. Sedangkan kita tentunya diperintahkan untuk mengambil sesuatu sesuai dengan ilmu yang sampai kepada diri kita. Apa yang zahir daripada kebenaran itulah yang kita ambil dan kita kuatkan. Maka seseorang yang berpegangan dengan sesuatu yang bersifat seperti ini, ya, maka tidak boleh dicela, karena pada hakikatnya dia mengambil daripada dalil, bukan mata taklid dan bukan semata-mata hawa nafsu. Allati lam yadhharu rujhan ba'dihha 'ala ba'd fi ba'dil masail al-ijtihadiyah al-muhtamalah, ya, pada sebagian masalah-masalah ijtihadiyah yang memang tidak tampak padanya antara satu dengan yang lain mana yang lebih rajih. Wa min huna qalu al-kalimatul masyhurah, dan karena inilah mereka para ulama mengatakan satu kalimat yang sangat masyhur, la ingkara fi masailil ijtihad, tidak ada ingkar dalam permasalahan ijtihad. Sekali lagi, ijtihad yang bagaimana? Ijtihad yang jenis kedua. Adapun ijtihad yang jenis pertama, di mana apa namanya? Kesalahan daripada ijtihad tersebut sangat jelas, di mana dalil sangat tampak pada pendapat yang kedua misalnya, maka pendapat yang pertama tidak boleh diterima dan harus ditinggalkan. Karena sangat lemahnya khilaf yang ada pada dirinya. Harus ditinggalkan. Dan harus diingkari dalam perkara tersebut. Tidak kemudian ini ada ulama-nya, tidak cukup dengan itu. Ulama bisa terjadi padanya zallah, ketergelinciran. Sehingga di saat telah tampak jelas ketergelincirannya, dan seandainya beliau ini hidup dan disodorkan padanya dalil yang ada, sadia beliau ini akan rujuk kepada dalil tersebut. Maka yang seperti ini tidak boleh lagi diambil dari apa pendapatnya. Ini apa yang tadi diisyaratkan oleh Syaikh Shalih Fauzan. Baik. Faidha kana ahlu baladin ala qawl min hadhil aqwal al-ijtihadiyah allati lam yadhhar ma yukhalifuha wala ma yu'ariduha mustami'in ala ra'yin min hadhihi al-ara' al-fiqhiyah fala yasuhu li ahadin an yufarriqa hadha al-ijtima' bal yanbaghi al-ittifaq wa 'adamu al-ikhtilaf. Fa idza kana, apabila ahl balad, satu penduduk negeri, ya tentunya ahlu sunnahnya yang dimaksudkan, ala qaul min hadhil aqwal, mereka mengambil satu pendapat daripada pendapat-pendapat ini yang bersumber pada ijtihad, alati lam yadhhar ma yukhalifuha wala ma yu'ariduha, yang tidak tampak padanya sesuatu yang menyelisihinya ataupun bertentangan dengannya, mustami'in ala ra'yin min hadhil ara' al-fiqhiyah, mereka bersepakat atas satu ra'yu, satu pendapat daripada pendapat-pendapat fikihnya seperti ini, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk kemudian memecah ijtima' tersebut, kesepakatan tersebut, untuk kemudian mencerai-beraikannya, bahkan sepantasnya untuk kemudian mengikuti apa yang ada untuk menjaga persatuan, karena ini adalah usul dan faedah dalam ahlu sunnah, sedangkan perkaranya adalah bersifat ijtihadiyah, bukan untuk kemudian nyeleneh berpendapat dengan pendapat sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang perlu untuk kemudian dipahami. Terkait misalnya contoh saja ini ya. Meskipun wallahu a'lam apakah ini tepat untuk dicontohkan atau tidak, ini sekedar gambaran, semisal penentuan daripada puasa Arafah. Apakah kita mengikuti negeri Saudi ataukah kita bersama dengan pemerintah kita? Kalau kita mengikuti negeri Saudi, tanggal 1-nya hari apa? Hari Ahad. Kalau pemerintah Indonesia tanggal 1 hari Senin. Sehingga kalau kita berpuasa Arafah pada keputusan pemerintah kita, tentunya kita berpuasa pada hari Selasa, begitu. Sedangkan hari Selasa itu sudah Id di sana, di Saudi sana. Ya, sudah tanggal 10 Zulhijjah. Sudah menyembelih kurban, padahal itu adalah hari yang haram padanya puasa. Bagaimana ini? Ya. Kita lihat ahlu sunnah, bahkan awamnya di sini, ya, mayoritas awam kaum muslimin, mereka mengikuti apa yang ada pada pemerintah. Ya, apa yang telah disepakati oleh pemerintah. Hari Selasa sudah. Arafah, ya ini tanggal 9 dan bertepatan dengan hari Selasa. Dan apa istilahnya itu hasil dari isbat pemerintah. Dan mereka juga melakukan ru'yah, ru'yatul hilal. Dan mereka sepakat untuk menentukan Id pada hari Rabunya. Sehingga tanggal 9 jatuh pada hari Selasa. Maka kita mengikuti. Dan para ulama ataupun para asatidzah ahlu sunnah wal jamaah juga demikian. Menghimbau untuk kemudian mengambil daripada hal tersebut. Kita mengikuti. Walaupun di sana ada khilaf yang masyhur, ya. Di luar sana, mungkin di luar Indonesia, khilaf yang sangat masyhur, ya. Ada yang mengikuti ulama Saudi, ya. Sebagian ulama Saudi, sebagian ya, seperti Lajnah Daimah dan semisalnya, mewajibkan untuk mengikuti Saudi dalam masalah ini. Tapi sebagian yang lain juga, seperti Syaikh Utsaimin, untuk kembali kepada masing-masing negeri, karena ya, kaitannya dengan apa yang terlihat pada hilal di negeri tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga dalam hal ini, ya kita himbau kawah dan akhwat dan semua daripada ahlu sunnah untuk berpuasa bersama dengan puasanya kaum muslimin pada tanggal 9 di hari Selasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naqtafillahuna wa sallallahu alam.